Sobria juga sama datang ya. Jadi Giovanni. Dan Victor Dim juga. Kau miris. Jadi karena kejut community fan mix juga. Kita kasih mau di mana penona. Dan juga buat seliut tim ya, seliut. Yeah. Thank you. Sama siang OJ, thank you.